Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, dalam rangka menyambut tahun baru ini, tentu kita memiliki semangat baru. Di ayat 56 dari surah Al-Furqan ini, kita dapat mengambil tema Nabi Muhammad motivator sejati dengan firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira." Tidak kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Atau semangat yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah memotivasi kita untuk memilih yang terbaik di antara yang paling baik. Untuk menghilangkan sedikit-sedikit keburukan-keburukan di antara kita, karena peringatan-peringatannya sungguh jelas berupa siksa akhirat, dan di dunia pun kita menderita. Inilah tugas para nabi dan dai dalam mengajak, dan selebihnya terserah kepada kita semua. Para motivator yang memotivasi kita tidak lebih hanya mengajak. Para da'i dan ustad tidak lebih dari mengajak. Selebihnya mad'u, jemaah memilih. Apakah memilih yang terbaik di antara yang paling baik, atau memilih yang buruk di antara yang paling buruk? Pendengar yang dimuliakan Allah, jika kita kaitkan dengan apa yang disebutkan Allah di ayat 54 dan 55, bahwa kita adalah pemenang, tentu saja sebagai pemenang menginginkan kemenangan itu sejati pada dirinya. Dan sungguh luar biasa Allah dengan keesaannya, tanpa anak dan tanpa istri, membuat kita semua sama di hadapannya. Kalau saya jadi Tuhan dan saya memiliki anak dan istri, saya masih membela istri dan anak saya. Kalau bisa anak saya kelak akan menjadi pemimpin menggantikan saya, itu manusiawi karena itu adalah manusia. Tapi Allah dengan keesaannya membuat semua masyarakat, semua manusia, semua umat memiliki kesempatan yang sama untuk dekat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah, kita ini adalah anak-anak-Nya. We are children of God. Kita ini adalah anak Tuhan, dalam arti kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesempatan yang sama ini, kita termotivasi untuk semuanya menjadi pemenang. Bagi Allah, semuanya berada di surga adalah suatu hal yang mungkin dan tidak ada masalah baginya. Maka dimulailah dengan mubasyiro, dimulailah dengan kabar gembira, dimulailah juga Al-Quran dengan semangat kasih dan sayangnya. Inilah dia. Tapi kalau Anda memilih juga menjadi pemalas, menjadi tidak berjaya di dunia ini, maka naziro, peringatan bagi kita yang pemalas ini, tidak saja menderita di akhirat, tetapi juga di dunia kita akan menderita. Sungguh semangat ayat 56 ini sesuai dikaji di akhir tahun 2013. Ada Ustadz Fadli untuk menambahkannya. Baik, syukron Syekh. Sahabat inspiratif rahimakumullah, tepat sekali yang dikatakan narasumber sebelumnya, Dr. Zainal, tentang who's the best motivator. Siapa terbaik sebagai motivasi yang harus kita ikuti, yang saat ini kita melihat banyak orang-orang mengikuti pelatihan-pelatihan motivasi dengan biaya yang tidak murah. Ya, dengan pembicara-pembicara tingkat internasional mungkin bisa mencapai ratusan juta mengikuti pelatihannya. Atau minimal tingkat lokal dengan biaya jutaan. Dengan sekali pertemuan dalam hitungan jam. Sahabat inspiratif rahimakumullah, bahwa saat ini kita dihadirkan dalam kaji penyejuk hati satu hari satu ayat, bahwa the best motivator itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokohnya. Ya, number one itu Rasulullah, karena Rasulullah membawa sebuah kalimat-kalimat ajaib ya, keajaiban the miracle of Al-Qur'an, keajaiban-keajaiban Al-Qur'an yang sudah kita bahas tadi, tidak ada seorang motivator di muka bumi ini mampu memprediksi keilmuan melebihi ribuan tahun ke depan. Tapi Al-Qur'an akan mengajak kita dengan kabar gembira tentang surga itu jutaan tahun ke depan, atau bahkan kita tidak mengetahui kapan itu akan ada surga itu nanti, karena kita sudah tiada, dan kapan kiamat itu. Tapi kabar bahagia itu sudah ada saat ini, hadir di hadapan kita, dan kita sedang dengarkan saat ini. Bahwa kemudian kekafiran kita akan mengakibatkan kita celaka, kita binasa. Tentang kapan kiamat itu kita tidak mengerti kapan itu, tapi sudah terbawa hari ini, detik ini, jelas pas saat kita mendengar kaji kita saat ini. Adakah motivator sehebat itu? Adakah motivator yang mengetahui bagaimana batas antara air yang asin dan air yang tawar 1500 tahun sebelumnya belum ada ilmu pengetahuan? Tidak ada. Dan itu adalah Rasulullah SAW. Tapi yang menarik dalam ayat ini adalah kita diingatkan, iya, bahwa tokoh motivator yang terbesar itu adalah Nabi Muhammad. Ya, betul bahwa tugas kita, ya, seperti tema yang kita angkat dengan Ustaz Zainal bersama teman-teman dari Jakarta Dewan Dakwah, selamatkan bangsa dengan dakwah. Selamatkan Indonesia dengan dakwah. Inilah tugas pokok kita sebagai manusia, untuk mengasih kabar gembira atau kabar peringatan kepada siapapun, ya. Tetapi harus dipahami, motivator terbesar dalam diri kita bukan orang lain ternyata. Bukan jauh di sana, ya, bukan sekali bermario teguh, bahkan Andri Wongso mungkin, atau mungkin Tunggu Semua Ringin, atau Robert T. Kiyosaki, bukan. Tapi kalau kita lihat dalam Al-Quran dikatakan siapakah motivator terbesar itu, karena Rasulullah dan para da'i hanya menyampaikan motivator terbesar itu adalah diri kita sendiri. Lihat dalam surah An-Nas, Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, bahwa bisikan-bisikan dalam dada itulah yang menghambat kita untuk menjadi besar, berjaya, dan sukses baik di dunia dan di akhirat. Jadi motivator yang terbaik saat ini adalah diri kita, dan berdakwah kepada diri kita dulu. Jadi jangan melihat bahwa motivator itu hanya ada di luar, tapi ketika tidak mendengar motivasi, ketika tidak mendengar, ya, kalimat-kalimat motivasi itu, kita tidak tersemangatkan. Tapi dengan kita menjadi motivator dalam diri kita, dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamau wa qu'udaw wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bagaimana memotivasi diri kita? Dengan zikir setiap detik dan setiap waktu kepada Allah. Itulah motivasi kepada diri kita, tanpa harus mencari motivator yang lain. Dan Rasulullah tetap sebagai tokoh motivator yang terhebat. Ya, pendengar yang dirahmati Allah, motif adalah tujuan. Motivator adalah mengarahkan kita kepada tujuan. Nabi Muhammad adalah pengarah tujuan kita yang paling jelas, bahwa dunia ini sementara, akhirat itu adalah kekal abadi. Dunia ini kebahagiaannya Fata Morgana, akhirat adalah kebahagiaannya absolut dan abadi. Inilah motivasi yang selalu didengungkan oleh Al-Quran, sehingga timbul semangat untuk beriman dan beramal soleh. Maka kita yang beriman ini, sebelum bahagia di dunia, di akhirat, kita juga sudah bahagia di dunia. Orang yang paling bahagia di akhir tahun bukan menghabiskan uangnya untuk foya-foya dan hura-hura. Boleh jadi tahun ini kita akan tur kemana nih, Ustaz Fadli? Mungkin ke Mekah yang beragama Islamnya, umroh misalnya, atau ke Eropa yang uang berlebih, atau ke mana, ke Paris, ya, Parang Tritis misalnya gitu, ya. Tapi prinsip dasarnya, rupanya mereka yang pergi niatnya bukan karena Allah, pulang yang ada letih dan rasa uangnya habis. Mungkin tidak seberapa, tapi tetap saja aduh, kurang berkesan. Berbahagialah mereka yang menghabiskan akhir tahunnya dengan cara berbagi. Ayo kita kunjungi saudara-saudara kita yang kekurangan, kita datangi mereka, kita beri mereka bantuan. Kita buat akhir tahun kita hari yang membahagiakan bagi orang lain, dan itu cara membahagiakan diri kita yang paling sempurna dan paripurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.